إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. إخواني في الدين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، بأن ترى أنتيا nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman, yaitu nasihat tersebut: wala tusahib khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di antara muntayan nasihat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yaitu, wahai anakku, wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan wajahmu kepada manusia. Naam, janganlah engkau memalingkan wajahmu kepada manusia. Jangan engkau bermuka masam. La ta'bas. Naam, linnas. Jangan engkau bermuka masam kepada manusia. Naam, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh keangkuhan, kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang angkuh lagi menyombongkan diri. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, agar hendaknya anaknya tidak menyombongkan diri di hadapan manusia, tidak bermuka masam di hadapan manusia, tidak memalingkan wajahnya di hadapan manusia karena sombong. Naam, terhadap mereka demikian pula. Naam, wa Al-Hakim, Luqman Al-Hakim juga mengingatkan anaknya agar jangan sampai anaknya bangga terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan jangan sampai anaknya tersebut lupa, nasiyan al-mun'im, lupa terhadap sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa mu'jaban bi nafsihi, dan kemudian merasa bangga terhadap dirinya. Oleh karena itulah wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya agar jangan sampai menyombongkan diri di hadapan manusia dari kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan jangan sampai berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, karena kesombongan akan menuai kehinaan. Kesombongan akan memperoleh kehinaan di dunia dan di akhirah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya berfirman, "Wa la tamshi fil ardi marha, innaka lan tukhliqal ardha wa lan ولن تبلغ الأرض ولن نعم إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ ولا تبلغ الجبال طولا. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, karena sesungguhnya engkau tidaklah mampu menembus bumi. Nah, dan engkau tidak pula bisa mencapai setinggi gunung. Di dalam ayat yang mulia ini, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, ketika engkau sombong, takabur, berjalan di muka bumi ini dari kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka hal itu nam akan menjadikan engkau terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi takabburika, dalam kesombonganmu, dalam sifat takabburmu, nam engkau akan terhinakan. Takunu haqiran inda Allah wa muhtaqiran inda al-khalqi mabghudan wa mamkusan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika engkau sombong di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, maka engkau akan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesombonganmu tersebut, engkau akan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan dihinakan oleh makhluk, engkau akan dihinakan oleh manusia, engkau akan dibenci oleh manusia, dan engkau akan dimurkai oleh mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua agar hendaknya nam kita menjauhi sifat sombong yang dengannya akan mendatangkan kehinaan kepada orang-orang yang sombong, tidak hanya di dunia ini, bahkan juga di akhirat kelak nanti. Sebagaimana datang hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang menjelaskan tentang kehinaan yang akan dituai, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amsal adh-dharri fi surati ar-rijali." Naam, yakshahum adh-dhullu min kulli makanin wa yusaquna ila sijnin min jahannam. Naam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati, orang-orang yang sombong di muka bumi ini akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti, amsal adh-dharri, seperti semut-semut yang kecil, fi suratir rijal, dalam bentuk manusia, seperti semut-semut yang kecil dalam bentuk manusia, yakshahum adh-dhullu min kulli makanin. Naam, yang mana mereka akan diliputi oleh kehinaan dari segala arah. Mereka akan diliputi kehinaan dari segala arah. Dan demikian pula, wa yusaquna ila sijnin min jahannam, dan mereka akan digiring ke penjara yang ada di neraka jahannam. Mereka akan digiring, naam, ke penjara yang ada di neraka jahannam. Kemudian, naam, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keadaan mereka yang mana penjara di neraka jahannam yusamma bulas, dan dinamakan pula, disebut pula baulas. Penjara yang ada di neraka jahannam disebut dengan bulas atau baulas. Naam, lalu kemudian, naam, tamluhum narun minal anyar, lalu kemudian mereka akan dilalap dengan api di neraka jahannam tersebut. Wa yusqawna min usarati ahli an-nar tinat al-khibal, dan mereka akan diberi minum, naam, dari perasan penduduk neraka, tinat al-khibal, atau dengan keringat atau perasan dari penduduk neraka. Demikianlah kehinaan yang akan dituai, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sombong yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itulah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar hendaknya kita menjauhkan diri dari sifat sombong, yang mana sifat sombong ini adalah sifat yang dimiliki oleh iblis la'natullah alaih. Iblis la'natullah alaih ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, maka dia pun enggan untuk sujud kepada Adam karena kesombongan yang ada pada diri iblis la'natullah alaih. Qala ma mana'aka an tasjuda id amartuka? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nam, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangi engkau wahai iblis? Nam, untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Nam, terhadap apa yang telah kuperintahkan kepadamu? Maka iblis mengatakan, nam, bahwasanya ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Demikianlah keangkuhan, kesombongan yang ada pada iblis la'natullah alaih, yang mana iblis mendapatkan kehinaan nan di dunia dan di akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga nan, dan akan mengekalkan iblis di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang-orang yang sombong akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashi'atihi, laqiyallahu 'azza wa jalla wa huwa 'alayhi ghadban. Laqiyallahu 'azza wa jalla wa huwa 'alayhi ghadban. Barang siapa yang mengagungkan dirinya, menyombongkan dirinya dan angkuh, nam, ketika berjalan di muka bumi ini, maka dia akan berjumpa Allah, dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa 'alayhi ghadban, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Nam, demikianlah peringatan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang mereka nam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Mereka menyombongkan diri di hadapan manusia dari kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan kesombongan nam bukanlah ketika seseorang berpakaian dengan pakaian yang bagus, berpakaian dengan pakaian yang indah, nam, berpenampilan dengan penampilan yang bagus. Namun kesombongan sebagaimana yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, yaitu kesombongan adalah nam menolak kebenaran dan meremehkan manusia, merendahkan manusia. Orang-orang yang memiliki sifat kesombongan di dalam kalbunya tidak akan masuk ke dalam surga Allah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam kalbunya sifat kesombongan, walaupun seberat biji zarrah, walaupun seberat biji sawi. Demikianlah peringatan demi peringatan yang telah disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar hendaknya kita menjauhi nam sifat kesombongan, karena kesombongan itu akan menuai kehinaan fid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirah. Hada ma aqul, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lawan dari kesombongan adalah at-tawadhu', rendah hati. At-tawadhu' adalah sifat yang mulia yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap tawadhu', bersikap rendah hati, baik tawadhu' terhadap agama Allah dan tawadhu' terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat Iyad bin Himar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu'u hatta la yabkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar hendaknya kalian bersikap tawadhu', agar hendaknya kalian bersikap rendah hati. Hatta la yabkhar ahadun ala ahadin, sampai tidak ada seorang pun nam yang menyombongkan diri terhadap yang lainnya. Sampai tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri terhadap yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak ada seorang pun yang berbuat melampaui batas terhadap yang lainnya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya untuk bersikap tawadhu', bersikap rendah hati. Nah, rendah diri baik terhadap agama Allah maupun terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diterangkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, at-tawadhu' memiliki dua makna, yaitu at-tawadhu', tawadhu', merendahkan diri terhadap agama Allah. Nam, tidak menyombongkan diri. Nam, ketika menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawadhu' terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, seseorang yang tawadhu' karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada seorang pun yang bertawadhu', yang rendah hati karena Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat kelak nanti. Sikap tawadhu', sebagaimana disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Nah, di antara makna tawadhu', yaitu engkau tunduk terhadap kebenaran dan mentaati kebenaran dari siapapun kebenaran itu datang. Dari siapapun kebenaran itu datang, maka engkau pun tunduk terhadap kebenaran dan mentaati kebenaran tersebut. Engkau tidak menyombongkan diri, engkau tidak meremehkan manusia. Nam, karena kelebihan yang ada pada dirimu, dari ilmu yang ada pada dirimu, namun engkau nam bersikap tawadhu', menerima kebenaran dari siapapun datangnya, walaupun orang yang paling bodoh di antara kalian. Ketika itu adalah kebenaran, maka terimalah kebenaran tersebut, taatlah terhadap kebenaran. Nah, ketika engkau memiliki sikap tawadhu', maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dirimu. Ketika engkau memiliki sikap tawadhu', maka engkau akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Nah, Oleh karena itulah ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap tawadu yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap tawadu mereka terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, merasa takut ditinggikan oleh manusia, merasa takut dilebihkan, nam, dimuliakan dengan sikap berlebih-lebihan, mereka pun takut disebabkan karena nam, ketakutan mereka terhadap Allah, nam, terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tawadhu dalam kehidupan dunia ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di dunia dan di akhirah, dan mereka akan mendapatkan balasan yang mulia, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan, وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Negeri akhirat itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami menjadikannya bagi orang-orang yang tidak menginginkan, nam, yang tidak menyombongkan diri, yang tidak ingin merasa tinggi, yang tidak menyombongkan diri, dan tidak pula berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Inilah balasan bagi orang-orang yang senantiasa bersikap tawadhu, nah, baik terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan tawadhu di hadapan manusia. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada mereka di dunia dan di akhirah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas petunjuknya, bersikap tawadhu di hadapan manusia dan terhadap agama Allah, dan menjauhkan diri kita dari sifat kesombongan. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita kebenaran dan memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Nam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.